hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai al-maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka kita lihat dakwah di negeri kita ini boleh kita katakan dari ujung Sabang sampai Merauke, walhamdulillah laha qabul, memiliki penerimaan di sisi manusia atau diterima, walhamdulillah. Kalaupun mungkin penerimaan yang kita lihat dengan jumlah penduduk negeri kita, Indonesia secara khusus tentunya, kaum muslimin Indonesia, ya tidak seberapa, tidak seberapa. Tetapi yang menjadi pegangan di sisi kita bukanlah banyaknya, namun bagaimana mereka memegangnya dengan keyakinan, dan bagaimana mereka memegangnya dengan berjalan di atas jalan yang lurus. Kita tidak melihat dari sisi kualitas, kita tidak melihat dari sisi kuantitas, tapi kita melihat dari sisi itu semua bifadlillah. Itu semua bihaulillah wa bifadlihi subhanahu wa ta'ala. Bukan karena banyaknya para doa. Sebagaimana kita ketahui di Indonesia ini, duat salafin ya tidak banyak. Tidak banyak. Nah, tentunya di negeri kita ini ada di antara duat dan tidak banyak. Banyak di antara mereka naam para penuntut ilmu. Banyak di antara mereka penuntut ilmu. Kemudian bukan juga karena pintarnya. Mereka pintar-pintar, sarjana-sarjana itu. Nah, kita juga ketahui para dai hampir rata-rata tidak punya kesarjanaan. Nah, bukan juga karena mereka seorang orator atau ahli fasohah, orang yang fasih, orang yang orator dalam berbicara sehingga dengan mudah mengajak manusia. Tidak pula. Bukan juga mereka dari orang yang dikatakan banyaknya manusia mengikuti dakwah ini karena mereka adalah ahli ibadah. Tidak. Tidak semuanya. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengikat hati-hati manusia. Allah yang memberikan hidayah kepada manusia sehingga mereka mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari Sabang sampai Merauke semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya kita sebagai kaum muslimin salafiyin melihat kabul itu tentunya merasa senang, merasa bersyukur. Senang dan bersyukur sebagai seorang yang salafi yang ikhlas, sunni yang ikhlas, yang muttabi' lin nabi. Karena ternyata saudara kita ini dia bisa dengan mengikuti dakwah ini bisa menegakkan agama Islam dengan baik dan lurus. Demikian. Itu syukurnya kita, senangnya kita. Sehingga dia merasa bahagia ketika saudaranya seorang yang mukmin melakukan amalan-amalan ta'ah. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keberadaan ini tentunya yang kita sebutkan dari Sabang sampai Merauke tadi tidak lepas dengan keadaan kita di sini. Tidak lepas dengan keadaan kita di sini. Sama yang dari Sabang sama dengan dari Merauke yang membawa dakwah salafiyah, yang menerima dakwah salafiyah dengan penerimaan yang baik. Di sini kita dituntut juga untuk menawarkan dakwah yang hak ini, yang itu adalah merupakan milik Allah, agama Allah, agar mereka menerima dengan penuh penerimaan, qabulan tamman, penerimaan yang sempurna. Dan kalau mereka menerima, masya Allah kita senang. Bukan cuma antum yang senang di sini, semua ikhwan seluruh Indonesia senang kalau ada orang kan mendapat hidayah. Namun tentunya menyampaikan hidayah kepada manusia, membawa hidayah kepada manusia. Nah, juga di sana ada sebab-sebabnya agar manusia itu mendapatkan hidayah dan membawa manusia itu kepada hidayah. Kalaupun nantinya tentunya yang menentukan dia apakah pantas dapat hidayah atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebabnya disebutkan para ulama bahwa kita menyeru manusia dengan ilmu. Naam. Ala basirah. Ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Disebutkan oleh Allah, perintah Allah kepada nabinya, mengajak kepada manusia, saya berdakwah kepada manusia di atas basirah, saya dan orang-orang yang bersama saya. Jadi siapa yang mengikuti beliau perlu mengajak manusia dengan apa? Basirah, dengan ilmu. Tidak menyeru manusia dengan tanpa ilmu, dengan ilmu. Nah, balighu anni walau ayah, menyampaikan dari Rasulullah walaupun satu ayat, dengan pengetahuan, tidak dengan kebodohan. Jadi mengajak manusia agar mereka mendapatkan hidayah itu dengan ilmu. Dan tentunya masuk dalam kandungan ilmu tidaklah harus seorang itu dia memiliki dan menguasai semua ilmu. Tapi masuk di sini diinginkan adalah dia baik di dalam cara menyampaikannya, dia baik di dalam cara menawarkan ilmu tersebut kepada manusia, menawarkan dakwah tersebut kepada manusia. Dia bijaksana, hakim. Dia mengerti mana yang harus dia kedepankan, mana yang harus dia kebelakangkan, mana yang harus dia tampakkan, mana yang tidak harus dia tampakkan. Dia mengerti. Itulah orang yang menyampaikan agama ini. Bukan orang yang menyampaikan agama ini, dia memiliki banyak ilmu tapi dia tidak hakim. Dia tidak tahu apa yang harus disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Tak perlu baginya untuk mengetahui bagaimana manusia senang dengan ilmu. Dan catatan bagi kita semua, manusia itu senang dengan ilmu bukan dikarenakan kita fasih di dalam menyampaikan, itu yang pertama kan, tidak. Tapi manusia melihat kita sehingga dia mereka cenderung kepada dakwah kita. Kalaupun kita bukan da'i, sebagai ustadz, orang yang membawa ilmu, tapi kita adalah biasa dari kalangan orang-orang biasanya, bahkan mungkin kita awamnya, artinya kita adalah orang-orang biasa saja. Tetapi ketika kita menampakkan ilmu tersebut pada diri kita, yang ilmu adalah cahaya, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, Siapa yang mendekatinya pasti akan mendapatkan cahaya tersebut. Ketika dia menampakkan ilmu itu ke hadapan manusia, maka manusia pun akan mendapatkan cahaya tersebut. Yaitu kembali kepada keterangan kita tadi tentang istiqomah, setelah ilmu dia beramal, diamalkan ilmu, diamalkan. Mungkin ada seorang dia tidak bisa berdakwah sebagaimana para asatidz, Pak, karena dia awam. Tapi dia mengamalkan ilmunya. Dia ketemu sama muslim, dia mengucapkan salam. Loh, kok mengucapkan salam? Yang diajarkan oleh Nabi. Apabila bertemu sama muslim untuk menyampaikan apa? Salam. Dia diajarkan oleh Nabi. Saya menunaikan salam. Saudara kita mau menjawab, alhamdulillah, tidak menjawab, ya tidak jadi masalah. Kita sudah menyampaikan salam. Tetapi apa yang kita dapatkan keuntungan dari mengucapkan salam itu? Kata Rasulullah, tahabbatu fillah. Kalian bisa saling mencintai gara-gara menyebarkan salam. Tidak sengaja kan antum, assalamualaikum Pak, assalamualaikum saudaraku, atau assalamualaikum Mas, Dek atau Kak. Antum tidak bermaksud untuk mau mengajak dia, ayo ngaji yuk. Nah, sekadar mengucapkan salam. Tiba-tiba orang itu, Masya Allah, orang ini baik ternyata, Masya Allah. Nah, kemana itu? Tanpa kamu tidak tahu, tanpa merasakannya, dia melihat langkahmu menuju mana. Dia mengikutimu. Masjid ini, masjid kita ini, masjid perumahan kita. Oh, ini yang biasa saya lihat kok. Oh, dia orangnya. Ternyata dia dengar selentingan, dari selentingan suara pengajian dari ustaz yang memberikan talim. Bagus ya. Mendekat, mendekat, mendekat. Subhanallah, dia dapat hidayah gara-gara salam. Ketemu di lain waktu, dia sudah mengucapkan salam, assalamualaikum. Antum jadi heran loh, kok bisa sekarang kok kayak saya, kok bisa ya dia kayak saya sekarang, bahkan dia lebih duluan memberikan salam tadinya saya. Akhirnya apa, dia tanya ngaji di mana Mas? Ya, sama dengan sampean di masjid itu. Oh, sekarang jadwalnya siapa? Ustadz siapa? Kamu akan paling kaget ditanya jadwalnya ustadz siapa. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan kebaikan tersebut. Dia tunjukkan kepada kebaikan kepada seorang, orang itu mendapat kebaikan. Dan Anda juga mendapatkan kebaikan dari kebaikan tersebut. Lihat, hanya sekedar salam, belum amalan yang lain. Ya jual beli, maaf bu ini, atau maaf, bukan bu ya, nah, maaf pak, ini ada tadi kelebihan kembalian, tadi saya beli tapi ternyata kelebihan pak. Oh ya, terima kasih pak. Pertama dia tidak terlalu tergobrisi, tapi dia lihat kita sopan santun bagus dengan dia membeli, pantas berkata yang bagus. Tanya lagi, dari susah dapat orang seperti itu. Emas ada orang yang seperti ini di tengah masyarakat. Di akhirnya di mana ya orang itu? Pakai jenggot, pakai kolam suar, pakai busananya bagus. Di mana ya orang itu? Ini ngikutin kita. Ya seperti tadilah kasusnya. Atau yang selainnya. Makanya ilmu itu cahaya. Kalau kita amalkan, akan menerangi yang lain. Dakwah di sini, kalaupun mungkin tidak ada pengajian setiap waktu, mungkin dalam satu pekan ini cuma dua kali, mungkin atau mungkin tiga kali, ya waktu yang lain banyak. Tetapi waktu yang lain itu, kalaulah setiap dari kita mengamalkan, menjalankan ilmunya, maka tentunya orang akan mengambil contoh dari amalan-amalan kita, akhlak kita. Sehingga ikhwan sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dakwah ini selain kita butuh ta'awun, saling kerjasama, juga dakwah ini agar diterima oleh manusia, bagaimana kita yang mau mendakwakan kepada manusia, berjalan dan kita dulu dakwakan terhadap diri kita. Butuh pembenahan terhadap diri kita. Ketika sudah demikian, manusia akan mengikuti insya Allah. Banyak para ulama kita yang tidak pernah ketemu dengan fulan wa'alan. Fulan wa'ala ini hanya sekedar, oh fulan itu masya Allah alam ulama ini. Ketemu, akhirnya dia mendapat hidayah. Hanya sekedar ketemu. Artinya di sini mereka mencontohkan dengan perbuatan langsung. Seperti inilah demikian kita. Ini yang paling penting, yang pertama kali kita menunjukkan bahwa kita seorang yang ngaji, atau kita menginginkan manusia mengikuti dakwah kita, bagaimana kita dulu berjalan di atas dakwah tersebut dengan mapan, dengan baik. Ya kita sih tidak butuh dikatakan ustadz atau alim sehingga baru bisa menyeru kepada mereka. Dengan keadaan kita, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, beragama sepenuhnya karena Allah, mengamalkan sesuatu karena Allah, maka itu termasuk dakwah ila Allah yang sangat memberikan na'am hasil yang baik. Kemudian tentunya ya teman sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita senang kalau orang masuk ke dalam dakwah ini adalah dengan melihat kita yang serius mengurusi agama ini. Kompak, ta'awun, persatuan di atas al-haq, itu barokah. Al-jama'atu yadullah ma'al jama'ah, tangan Allah bersama jama'ah. Kalau kita berjamaah bersatu, kompak, saling tolong-menolong, saling ta'awun, tentunya dengan sikap yang di pertama tadi, mengamalkan ilmunya, ini akan menambah indahnya dakwah tersebut dan akan menambah banyaknya manusia menginginkan untuk juga dapat hidayah. Dapat hidayah. Maka tentunya ya ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jauhi yang namanya perjahat, jauhi yang namanya buruk sangka, jauhi yang namanya satu dengan yang lain saling mengegoiskan dirinya. Jauhi. Itu semua adalah mematikan dakwah dan merusakkan dakwah. Apa yang kita mampu itu memberikan terhadap dakwah ini, kalau hanya sekedar dengan misal hanya sekedar kita akhir nanti kalau ada dakwah nanti tolong dilihat sendal-sendalnya ikhwan mungkin khawatir di sana deh. Oh iya, dia lihat sambil mendengarkan taklim tentunya. Kalau hanya sekedar itu, dia lakukan. Dia berharap kepada Allah kebaikan, dia akan dapatkan kebaikan. Orang melihat, masya Allah, sampai sendal pun ada yang lihat. Serius mereka ini, orangnya orang serius, ditunjukkan dengan alat dan hidup seperti yang baik. Kalaupun hanya itu, apatah lagi yang lainnya. Nah, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong di antara kebaikan dan takwa. Sehingga nah dijaga yang namanya persatuan kita. Dijaga yang namanya kebersamaan kita dan dijaga bentuk ta'awun antara satu dengan yang lain dalam kebaikan itu. Dilanggengkan. Jangan kita tertipu dengan syaitan. Masuk saya begini terus, masa saban hari saya setiap pengajiannya jaga sandal. Nah, kalau jaga sandal itu ikhlas lillahi ta'ala, tapi yang ngaji duduk itu tidak ikhlas, kita dapat apa? Dapat pahala, yang itu tidak dapat pahala. Ini contoh ringan antara satu yang masya Allah duduk, satu yang kayaknya remeh jaga sandal. Tapi itu karena Allah. Ini contoh, bukan harus jaga sandal, bukan, maksudnya contoh yang ringan. Itu lebih bagus. Nah, adanya seperti ini tentunya ada tahu. Bisanya seperti adanya tahu yang bagus antara satu dengan yang lain. Maka ikhwas kalian, untuk menjaga dakwah itu tetap langgeng. Yang berikutnya tentunya kita tahu kerjasama, saling keterbukaan, menghilangkan sikap-sikap yang membawa kepada perpecahan. Dakwah kita ini butuh orang-orang yang besar jiwanya, jiwa yang besar, bukan jiwanya yang kecil. Butuh jiwa yang besar, karena dakwah yang besar miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niscaya kalau kita berjalan di atas jalan tersebut, manusia akan menerima lagi dengan penuh kabul. Nah, penuh kabul. Demikian. Dan berikutnya pula tentunya kita hiasi diri kita dengan akhlak, perilaku, budi pekerti yang mulia. Wa ahlikin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, manusia ini bapak ibu kita, saudara kita, anak istri kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, masyarakat kita kaum muslimin, dengan akhlak yang Rasulullah yang memerintahkan. Sehingga wallahu a'lam bishawab, apa yang kita harapkan dari dakwah itu diterima. Di antaranya tiga perkara tadi. Di antaranya tiga perkara. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Alhamdulillah antum syukuri pengajian di sini sejak tahun berapa? Sejak tahun 2000 berapa? 2001? 2004 ya? 2005, 2004. Masya Allah. Nah, 10 tahun kurang lebih. Ini bisa hilang seketika kalau tidak dijaga. Tidak dijaga. Nah, sehingga perlu dijaga dengan baik. Dan berapa banyak orang mendapatkan hidayah dari tahun ke tahun itu, itulah ajar bagi kalian. Jangan sampai hilang aja itu. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya berharap dengan majelis ini kita bisa menjaga dakwah kita ke depannya. Kita terus bersemangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu a'lam bishawab yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua tentunya. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya punya bawaan.